Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Mu'amalat. Qalu al-babul khamis 'ashar fil ghasb. Bab yang ke-15 tentang masalah al-ghasab. Wa fihi mas'alatan, terdapat pada bab ini dua masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuh. Masalah yang pertama terkait definisi ghasab dan hukumnya. Al-awwal, yang pertama terkait ta'rifuh, tentang definisi lafaz ghasab. Ta'rifuhu al-ghasbu lughatan akhdhu syai'i dhulman. Secara bahasa, ghasab itu artinya, secara bahasa Arab, dalam kata bahasa Arab, ghasab itu maknanya akhdhu syai'i dhulman, mengambil sesuatu dengan cara yang zalim. Wa syar'an, adapun definisi secara syariat, jadi tadi secara bahasa, mengambil sesuatu dengan cara zalim, dengan cara yang tidak benar. Adapun secara syariat, maka definisinya al-istila'u 'ala haqqil ghairi dhulman wa 'udwanan bi ghairi haqqin. Al-istila'u 'ala haqqil ghair, menguasai hak orang lain, menguasai barang milik orang lain secara terang-terangan, ini al-istila'. Jadi beda antara ghasab dengan as-sariqah, mencuri itu mengambil sesuatu dengan cara bersembunyi, tidak terang-terangan, tidak menguasai dia. Adapun ghasab, maka dia al-istila, dia menguasai barang itu dengan terang-terangan, mengambil hak orang lain secara jelas terlihat. Adapun as-sariqah, maka sembunyi-sembunyi. Jadi berbeda antara ghasab dengan sariqah, dan kedua-duanya sama-sama perbuatan zulum, sama-sama perbuatan yang haram. Maka definisi secara syariat, makna ghasab itu adalah menguasai harta orang lain, yakni secara terang-terangan, zulman wa udwanan, atas dasar kezaliman dan pelampuan batas, yakni udwan, yakni melampaui batas, pelanggaran. Bi ghairi haqqin, tanpa ada hak, bukan haknya, yakni tidak diizinkan oleh syariat. Maka dia mengambil harta tersebut atau menggunakan harta tersebut secara zalim dan melampaui batas. Menggunakan barang orang lain secara terang-terangan tanpa ada izin dari pemiliknya, ini disebut ghasab. Menguasai pemanfaatan barang milik orang lain tanpa hak, ini namanya ghasab. Dan penguasaan di sini, yakni penggunaan yang dikategorikan sebagai ghasab, itu dikembalikan juga kepada urf, kepada kebiasaan yang berlaku. Asalnya seseorang tidak boleh dia masuk ke menginjak tanah orang lain. Tidak boleh dia menginjak tempat orang lain. Jika dia masuk ke tempat tersebut tanpa izin pemiliknya, berarti dia telah ghasab, mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa hak. Namun, apakah yang seperti ini dianggap ghasab secara uruf? Jawabannya tidak. Jadi, dikembalikan kepada uruf. Jika penguasaan barang itu atau manfaatan barang itu tidak dianggap sebagai hal yang melampaui batas oleh kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, maka ini tidak dikategorikan sebagai ghasab. Seseorang tidak boleh dia melihat rumah orang lain. Atau seseorang tidak boleh dia masuk ke pekarangan rumah orang lain. Asalnya demikian. Tidak boleh dia memasuki tanah yang bukan milik dia. Tetapi di daerah tertentu misalnya, sudah menjadi kebiasaan daerah itu, boleh. Jika sekedar masuk, jika sekedar melihat taman yang ada di depan rumah itu, hal yang biasa, tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran oleh mereka, maka ini tidak dianggap sebagai ghasab. Tidak dianggap sebagai perbuatan ghasab. Jadi ini juga dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Misalnya biasa mereka, apalagi tanah yang belum dibangun misalnya, dalam komplek, kaplingan, belum ada tanah yang dibangun di situ. Biasa mereka melewati tanah-tanah yang ada di sebelahnya. Dia langkahi tanah-tanah tersebut tanpa izin. Dan itu sudah hal yang lumrah. Ini tidak dianggap sebagai ghasab. Walaupun asalnya itu tidak boleh, karena itu milik orang lain. Jadi dikembalikan kepada uruf juga. Jadi cara penguasaan tersebut yang dikategorikan sebagai penguasaan dan mengambil manfaat secara zalim itu dikembalikan kepada uruf. Namun jika uruf menganggap itu sebagai perbuatan yang pelanggaran misalnya pintu tertutup atau jendela tertutup, jendela rumah tertutup, dibuka, dia tengok ke nongol kepala yang masuk ke dalam, maka ini perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran. Ini hukumnya haram, termasuk ghasab. Pintu terkunci, merubah kebiasaan daerah, misalnya tidak boleh mereka masuk pekarangan rumah orang lain. Gerbangnya ditutup, dan kebiasaan daerah itu, kalau mau bertamu atau mengetuk pintu dari gerbang, tidak masuk sampai dalam pekarangannya. Maka dia tidak diizinkan asalnya untuk masuk ke dalam pekarangannya. Jika dia melakukan itu, maka ini teranggap sebagai ghasab. Jadi itu definisi ghasab. Menguasai barang orang lain tanpa hak secara zalim dan melampaui batas. Dan ini dikembalikan kepada uruf. Atsani yang kedua tentang hukumnya, hukmuhu. Wahuwa muharramun biijma'il muslimin. Ghasab itu hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, para ulama mengatakan termasuk dosa besar. Min kabairidh dhunub. Karena itu perbuatan zalim, perbuatan zulm. Maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, yakni tanpa hak yang diizinkan. Allah larang dalam ayat ini untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, maka ghasab itu menggunakan atau memanfaatkan barang orang lain dengan cara yang batil. Ini dilarang dalam ayat ini. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim illa bi tibi nafsih, kecuali dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta seorang muslim untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain kecuali atas keridhaan dan kerelaan dari dia, dari lubuk hati dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan al-muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim, man iqtata'a shibran min al-ardi zulman tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradina. Barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah milik orang lain, secara zalim dia mengambil bagian tersebut, maka balasannya kata Rasul, tuwiqahu yaumal qiyamah, maka tanah itu yang dia ambil satu jengkal, walaupun kadar ukurannya hanya satu jengkal yang dia ambil itu, akan dikalungkan nanti di hari kiamat, dia membawa tanah yang dia ambil secara zalim itu, dikalungkan di lehernya, min sabi'i aradhin, 7 lapisan tanah bumi itu. Jadi 7 lapis tanah bumi itu. Yakni besar dosa dia, di hari kiamat nanti dia akan menghadap kepada Allah dengan membawa tanah yang dia curi, yang dia ambil tanpa hak itu, dia akan kalungkan di lehernya. Bukan hanya satu jengkal, tetapi 7 kali lipat sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Maka dari hadis ini menunjukkan juga faedah bahwa pemilik tanah itu dia juga memiliki bagian bawah yang ada di tanah yang dia miliki itu. Pemilik tanah itu dia memiliki apa yang ada di bawahnya sampai lapis yang ketujuh dari bumi ini. Itu milik dia. Maka jika ada orang yang mengambil satu jengkal dari kiamat, dia akan membawa satu jengkal itu berlapis-lapis sampai bumi yang ketujuh. Sampai tanah yang di bawah itu akan dia kalungkan di lehernya, membawa kedzaliman yang dia anggap kecil tapi ternyata itu besar di hari kiamat nanti. Dan juga menunjukkan di sini bahwa perbuatan ghasab, perbuatan zalim secara ghasab mengambil hak orang lain, memanfaatkan hak orang lain tanpa izin, tanpa hak, ini hukumnya haram walaupun kadarnya itu kecil, walaupun itu sedikit. Rasul mempermisalkan di sini, barang siapa yang mengambil satu jengkal, shibron, satu jengkal, ini satu jengkal saja dilarang. Maka tidak ada bedanya antara apakah itu sesuatu yang bernilai atau tidak. Satu jengkal itu kebiasaannya, mereka maafkan jika hanya diambil segitu, biasanya mungkin orang akan memaafkan, cuman sedikit. Tetapi itu, jika dia tidak ridho atas pengambilan orang tersebut, maka hakikatnya itu merupakan perbuatan zalim yang dosanya Allah kali lipatkan nanti. Maka bagaimana jika lebih besar daripada satu jengkal? Bagaimana jika 1 meter? Bagaimana jika sekian meter, 100, dan yang seterusnya? Bagaimana jika lebih besar daripada itu? Maka ini tentu lebih besar lagi dosanya. Yang kecil saja satu jengkal itu mendapat ancaman yang seperti ini, maka tentu yang lebih daripada itu ancamannya jauh lebih besar. Maka Rasul mengancam dalam hadis ini, barang siapa mengambil satu hasta atau satu jengkal dari tanah orang lain secara zalim, bukan tanpa hak dia mengambilnya, maka di hari kiamat dia akan datang dengan mengalungkan tanah yang dia curi, yang dia ambil tersebut, dengan lapisan 7 tanah, 7 bumi yang ada di bawahnya. 6 satu jengkal, tapi kalau diukur sampai ke bawah, sampai kedalaman sekian ribu meter, wallah alam berapa dalamnya itu, bukan sedikit. Atasnya mungkin lebarnya sedikit, tapi kedalamnya itu banyak. Maka ini ancaman yang sangat besar bagi orang yang mengambil hak orang lain tanpa hak. Nam juga menunjukkan tadi yang kita singgung bahwa pemilik tanah itu juga memiliki bagian bawahnya dan bagian atasnya. Dia memiliki bagian bawah tanah dan juga dia pemilik bagian udara yang ada di atas tanah dia. Maka tidak boleh orang lain membuat terowongan, membuat lubang di bawah tanah dia tanpa seizin dia. Tidak boleh. Tidak boleh bagi orang lain membuat sesuatu yang membahayakan bagian bawah tanah seseorang. Ini hukumnya haram. Atau bagian atas-atasnya, bagian udaranya, ini juga termasuk. Maka tidak boleh ada orang membangun sesuatu kemudian menggunakan udara yang ada di atas tanah orang lain. Ini tidak boleh. Jadi atas sampai bawah itu semua dianggap satu. Dianggap satu. Sama seperti Ka'bah misalnya. Ka'bah. Orang yang tawaf di Ka'bah. Itu bisa dia tawaf langsung. Ka'bah ada di bagian kirinya. Ada di sebelahnya. Ini jelas. Ada juga yang tawaf di udara Ka'bah. Dia tidak di samping Ka'bah, tapi dia di bagian atas Ka'bah. Jadi bangunan Masjidil Haram yang sekarang mungkin sudah ada tingkat itu, tempat tawaf. Mungkin di musim haji dipakai itu. Dia tidak mengitari dinding Ka'bah. Di bawah Ka'bahnya di bawah, tetapi tawafnya sah. Tawaf dia sah. Kenapa? Karena atas sampai bawah itu teranggap satu. Teranggap seperti dia tawaf terhadap Ka'bah itu. Juga misalnya, seandainya ada terowongan di bawah Ka'bah, ada terowongan dibuat, galian terowongan di bawah Ka'bah, maka itu juga hakikatnya dia sah, tawaf dia sah. Kita kembali ke pembahasan kita. Man iqta'a shibran min al-ardh dhulman tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i ardhin. Dan juga hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang lain, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sungguhnya harta kalian, darah kalian hukumnya haram untuk kalian. Haram untuk diambil tanpa hak. Darah kalian haram untuk ditumpahkan. Harta kalian haram untuk dirampas. Dan kehormatan kalian haram untuk dijatuhkan. Ini semua menunjukkan tentang kehormatan harta seorang muslim. Tapi kita lanjutkan. Qala fa'ala kulli man 'indahu madhlamatun. Sehingga setelah kita mengetahui tentang dosa dan bahayanya perbuatan zulm, terkhusus masalah ghasab di sini, terkait masalah ini kita bahas, maka beliau menyinggung dan memberikan sebuah nasihat. Fa'ala kulli man 'indahu madhlamah. Maka bagi siapa yang masih memiliki kezaliman li akhihi terhadap saudaranya, ayyatuba ila Allah, hendaknya wajib bagi dia untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa yatahallala min akhihi, dan hendaknya dia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut. Wa yatluba minhu al-afwa. Wa yatluba minhu al-afwa fid dunya, dan hendaknya pula dia untuk meminta maaf, keridhaan dari saudara yang dia zalimi selama di dunia ini. Di saat dia masih hidup di dunia ini. Nah, ini yang wajib bagi orang yang berbuat zalim atau berbuat ghasab terhadap harta orang lain tanpa hak. Maka yang wajib bagi dia apa? Pertama, dia harus bertaubat. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Tidak sekedar itu. Karena ini menyangkut hak orang lain, maka ada tambahan syarat taubat yang harus terpenuhi, yaitu dia harus meminta keridhaan orang yang dizalimi. Dia harus meminta keridhaan orang yang dizalimi tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man kanat lahu madhlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai'in. Barang siapa yang memiliki kezaliman, yakni pernah berbuat zalim, menzalimi saudaranya terkait min irdih, terkait kehormatannya. Dia pernah menghibahi, pernah menjatuhkan saudaranya, pernah mencela saudaranya. Dia zalimi saudaranya secara kehormatan dia, ausyain atau yang lain, atau selain itu dari bentuk-bentuk kezaliman. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, falyatahallalhu minhul yaum. Maka hendaknya dia untuk meminta kehalalan darinya sekarang, hari ini. Yani di dunia. Semasa di dunia, hendaknya dia mencari kehalalan dari saudaranya tersebut. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tidak ada lagi yang namanya harta benda. Dinar maupun dirham. Yani tidak bermanfaat lagi harta itu. Sebelum datangnya suatu hari yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham, yakni hari kiamat. Nah, ini fatwa Rasul alaihissalatu wassalam, barang siapa yang masih memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya dia untuk segera meminta maaf, meminta kehalalan dari saudaranya tersebut di dunia ini, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta benda. Nah, di dunia masih bermanfaat harta benda, sehingga jika dia dalam rangka untuk mencari kehalalan saudaranya tersebut harus mengeluarkan harta benda, membuat ridho saudaranya dengan cara mengeluarkan hartanya dia, maka lakukanlah hal itu. Misalnya saudara kita tidak ridho dengan kezaliman yang pernah kita lakukan, kecuali dengan kita menebus memberinya dia harta yang kita miliki, sebagian dari harta yang kita miliki, boleh kita mengeluarkannya demi meraih keridhaan saudara kita yang pernah kita zalimi. Kenapa? Karena jika datang suatu hari nanti, tidak ada lagi yang namanya hari yang bermanfaat, yakni hari kiamat, tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jadi apa yang bermanfaat di hari kiamat? Yakni amalan soleh. Yang ada adalah amalan soleh dan amalan toleh, amalan yang jelek. In kana lahu amalun soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatih. Nah, jika nanti di hari kiamat, orang yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya ini, maka dia akan diambil amalan soleh dia seukuran, sekadar ukuran kezaliman yang pernah dia berbuat. Jadi jika dia pernah berbuat zalim, maka orang yang berbuat zalim ini akan diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi seukuran kezalimannya. Jika dia kezalimannya itu besar, maka banyak juga kadar kebaikan yang akan diambil dari dia. Jika sering dan jumlahnya banyak, maka akan besar juga akan diambil kebaikan dari dia. Wa illam yakun lahu hasanat, tetapi jika dia tidak memiliki kebaikan atau sudah habis kebaikannya, dia orang yang suka berbuat zalim di dunia, maka orang-orang itu menuntut haknya, maka Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi kebaikan-kebaikan dari orang ini. Sampai ketika habis kebaikan dia, ternyata masih ada orang yang pernah dia zalimi, belum mendapat bagian dari kebaikannya. Maka apa yang dilakukan? Ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Maka diambillah kejelekan-kejelekan orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan atas dosa-dosa dia. Ditimpakan di atas dosa-dosa dia. Na'udzubillah. Dia rugi. Capek beramal, namun ternyata itu dia berikan dan dia tidak mendapat keuntungan dari amalan soleh dia di dunia ini. Bahkan jika dia habis kebaikannya nanti, dia justru mendapat kejelekan yang dilakukan oleh orang lain. Padahal dia tidak melakukannya, tetapi dia mendapat dosa kejelekan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Inilah kerugian yang sebenarnya, Maka di sini juga terdapat tasliyah, terdapat hiburan bagi seorang mukmin, bagi setiap manusia yang merasa terzalimi, janganlah dia bersedih, janganlah dia merasa dirugikan, janganlah dia stres, pusing, terhibur dengan hadis yang seperti ini. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan. Dia menzalimi kita, iya, terlihat kita dirugikan di dunia. Tapi hakikatnya, kita akan diuntungkan nanti di hari kiamat. Rugi berapa mungkin yang kita rugi? Dia menipu kita, dia berbuat zalim terhadap kita. Jangan kita bersedih hati, jangan kita berkecil hati. Ingat, di sana ada hari pembalasan. Akan dibangkitkan seluruh makhluk dan akan ditegakkan keadilan di situ. Di mana setiap orang lebih butuh terhadap kebaikan, lebih butuh dengan amalan-amalan soleh mereka untuk memperberat timbangan amalan mereka. Di dunia kita masih bisa beramal, masih ada yang kurang, mas, kita bisa perbaiki. Kita dizalimi, diambil harta kita, rugi kita, masih bisa dicari, masih bisa kita upaya lagi untuk mendapatkannya. Ini di dunia. Tapi di akhirah tidak bisa kita menambah kebaikan kita. Tapi kita masih ada tabungan. Ternyata kita masih punya banyak tabungan pada orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Nah, itulah yang akan diberikan kepada kita. Nah, sehingga wajib bagi seorang yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya agar bertaubat kepada Allah, kemudian dia meminta kehalalan terhadap saudaranya. Dan tidak cukup itu, dia harus mengembalikan. Jika itu merupakan barang yang dia ambil tanpa hak, dia harus kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Tidak mengatakan, saya bertaubat sudah kepada Allah, sudah ini barang untuk saya. Tidak, harus dia kembalikan. Dia kembalikan kepada pemiliknya. Jika masih ada pemiliknya, maka dia kembalikan dan minta maaf. Jika dia harus mengganti rugi, maka dia harus lakukan permintaan orang yang pernah dia zalimi itu. Namun jika tidak ada orangnya, misalnya kita ingin mengembalikan barang yang pernah kita ambil dari dia, orangnya tidak ada, maka kepada siapa kita kembalikan? Kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya, saudaranya, keluarganya, yang masih ada mungkin kita serahkan harta ini kepada dia. Jika mereka tidak ada juga, maka dikembalikan kepada hakim. Barang itu, harta itu diserahkan kepada hakim, penguasa, yang dialah sebagai penanggung jawabnya. Atau cara yang kedua, jika tidak mendapati ahli warisnya, cara yang kedua, yaitu dia mensodakohkan harta tersebut, meniatkan dengan niat menyampaikan pahala untuk pemiliknya. Dia sodakohkan dengan harta itu dengan niat supaya pemiliknya mendapat pahala dari harta yang dia ambil tanpa hak ini. Namun ini dia harus menjamin jika cara ini ditempuh, maka dia harus menjamin. Maksudnya apa? Jika dia sudah mengeluarkan sodakoh, dia dahulu pernah mengambil sekian rupiah milik saudaranya, dia ingin mengembalikan, tidak ada orangnya dan tidak ada ahli warisnya, maka bagaimana harta ini? Bisa dia kasihkan kepada hakim, atau yang kedua, dia sodakohkan dengan niat pahalanya untuk pemilik harta ini. Tetapi dia tetap bertanggung jawab atas harta itu. Jika di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian setelah dia mengeluarkan sedekahnya itu, setelah sekian tahun kemudian tiba-tiba datang pemiliknya yang dahulu, maka dan dia meminta barang itu, maka dikasih pilihan, dijelaskan bahwa barangnya sudah saya sedekahkan dengan niat untuk kamu yang mengeluarkan sedekah, saya niatkan itu milikmu. Jika dia tidak rida dan tetap ingin untuk mendapat barangnya, maka dia harus mengganti. Tetap dia harus mengganti barang tersebut. Bukan berarti ketika sudah disedekahkan kemudian lepas, tidak. Dia tetap menjamin jika di kemudian hari orang itu datang menuntutnya. Jika di kemudian hari orang itu datang untuk menuntutnya. Sama seperti barang temuan. Barang luqatah. Awalnya diumumkan, jika tidak ada pemiliknya, maka bisa diserahkan kepada hakim atau dipegang dia, atau dia niatkan sedekah dengan jaminan tadi. Jika ada yang datang dan mengaku bahwa itu miliknya, maka dia harus menjaminnya. Nah, masalah apabila orang yang dizalimi itu tidak memberi maaf. Jadi orang yang berbuat zalim bertaubat kepada Allah, kemudian dia mendatangi orang yang pernah dia zalimi, meminta maaf, meminta kehalalannya, tapi orang itu tidak memaafkan, tidak mau meminta maaf. Dia mengatakan, kamu sudah merugikan saya, besar dosamu, besar kesalahanmu, saya berat untuk memaafkan, tidak bisa saya maafkan. Maka apakah orang ini dimaafkan? Jawabannya tidak. Dia masih tetap berdosa. Jawabannya, dia masih tetap berdosa. Lalu bagaimana solusi dan caranya? Solusinya dan caranya, kata para ulama, dia bertaubat dengan taubat yang jujur kepada Allah dan senantiasa terus berdoa kepada Allah supaya di hari kiamat nanti Allah yang akan mendamaikan mereka dan Allah yang akan menjadikan orang yang pernah dia zalimi itu ridha nanti di hari kiamat. Jadi jika Allah tahu jujurnya orang yang dalam bertaubat, dengan taubat yang nasuh, dia berusaha, berupaya untuk minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Maka dia memohon kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah supaya di hari kiamat nanti ketika ditegakkan keadilan di situ, dia berharap agar Allah Azza wa Jal menjadikan orang itu ridha terhadap dirinya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa orang yang membunuh, orang yang terbunuh itu nanti dia akan datang di hari kiamat membawa kepala orang yang pernah membunuhnya. Datang kepada Allah dengan mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, sal hadza lima qatalani, wahai Rabbku, tanyakan orang ini, kenapa dia, atas dasar apa dia membunuh aku. Nah, di sini dalam kondisi yang seperti itu, mungkin saja Allah Azza wa Jal bisa memberikan keridhaan terhadap orang yang pernah dia zalimi dahulu. Jika Allah mengetahui kejujuran orang yang berbuat zalim ini dari taubatnya. Tetapi terkait dosa dia, asalnya tidak gugur dosa dia, tidak gugur. Karena itu terkait hak orang lain, terkait hak orang lain. Sehingga kezaliman terhadap hak manusia itu berbahaya, sangat berbahaya. Jika dia tidak memaafkan, masih dikhawatirkan. Belum gugur dosa kita nanti di hari kiamat. Kecuali jika Allah Azza wa Jal menghendaki yang lain. Tapi kita masuk masalah yang berikutnya. Qala al-mas'alah al-thaniyah. Atau sebelum itu, namun hendaknya seorang mengetahui juga di sana ada tingkatan yang lebih tinggi juga. Jadi orang yang pernah dizalimi bukan berarti dia selalu berharap dan menuntut akan ditagih nanti di hari kiamat, tidak. Di sana ada firman Allah Azza wa Jalla, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat suluh, berbuat kebaikan, memperbaiki keadaan, maka pahala dia di sisi Allah. Maksudnya apa? Ya, dia mendapat pahala yang sangat besar. Jadi orang yang pernah dizalimi, kemudian dia bisa memaafkan orang yang berbuat zalim tersebut, dan tidak menuntutnya, sudah dia maafkan, murni dia maafkan. Maka ini kata Allah, faman afa, ini tingkatan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan memperbaiki keadaan, maka pahala dia di sisi Allah. Tidak terhingga, Allah tidak menetapkan berapa pahala dia. Tapi Allah mengatakan, fa ajruhu ala Allah. Maka balasannya dia atas Allah Azza wa Jalla. Yani, tidak terhingga, pahalanya sangat besar bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sana ada banyak hadis dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan tingkatan ini. Alladzina yunfikun, yani ahlul jannah, alladzina yunfikun fi sarra'i wal dharra wal kadhibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Sifat yang terakhir yang dimiliki oleh ahlul jannah, yani al 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Fil ahkam al-mutaalliqati bil ghasb, terkait hukum-hukum ghasab. Al-awwal, yang pertama, yajibu 'ala al-ghasibi radd al-maghsubi bihalihi. Wajib bagi pengghasab, yakni pengghasab adalah orang yang melanggar tadi, yang mengambil harta orang lain, menguasai harta orang lain tanpa hak, wajib bagi dia. Dan ini disebut ghasib. Orang ini disebut namanya ghasib, pengghasib. Pengghasab. Orang yang mengghasab. Wajib bagi dia untuk raddal maghsub, untuk mengembalikan barang yang dighasab tersebut. Bihalihi, seperti keadaan yang sedia kala. Yani seperti keadaannya di awal. Seperti sedia kala. Dia menggunakan barang orang lain dengan cara ghasab, maka wajib bagi dia dalam pengembaliannya harus kondisinya seperti sedia kala. Dia gunakan rumah orang lain secara ghasab dalam suatu masa dan rumah itu belum ada perubahan sama sekali, maka dia kembalikan dalam kondisi tersebut. Qala wa in atlafahu radda badalan minhu. Dan jika dia merusaknya, wa in atlafahu, dan jika dia merusaknya, maka dia harus mengganti barang yang serupa dengannya. Mengganti barang yang serupa dengannya. Nah, jika barang yang dia wasab tersebut rusak atau berubah keadaannya tidak seperti kondisi semula atau rusak hancur, maka di sini, kata Syekh di sini, dia harus menggantinya. Bisa dirinci. Dirinci oleh para ulama. Dilihat jika barang ini memiliki al-mathil, memiliki yang semisal, barang yang semisal dengan barang ini. Mobil misalnya, dia gunakan secara kosop, rusak mobilnya. Ada mobil yang jenis sama seperti mobil tersebut. Ada barang yang dia kosop sama dengan barang yang dia kosop itu. Ada barang yang sama. Rusak barang yang dia kosop, maka apa yang harus dilakukan? Dia beli yang serupa dengannya untuk diganti. Jika ada yang serupa, maka dia harus mengganti dengan yang serupa. Ini jika ada yang serupa. Tapi jika tidak ada yang serupa, barang yang dikosop itu tidak ada yang serupa. Barang ini tidak dijual di umum. Barang warisan, harta warisan, misalnya pedang, turun-temurun, warisan keluarga, tidak ada yang serupa dengan pedang ini. Maka bagaimana ini menggantinya bagaimana? Maka di sini, kata para ulama, dikasih nilai, dikasih harga. Barang tersebut dikasih harga. Jika tidak ada yang semisal, yang serupa, maka menggantinya itu dengan cara seperti apa? Dengan dinilai, diberi harga. Berapa harga pedang ini misalnya? Berapa harganya? Sekian juta misalnya. Sekian rupiah. Maka dia harus mengganti dengan harga yang dinilai dari barang yang telah dia rusak tersebut. Jika barang itu tidak ada yang semisal dengannya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, yalzamul ghasibu raddul maghsubi biziyadatihi. Wajib, nah ini harus, orang yang mengghasab harus bagi dia dan wajib bagi dia untuk mengembalikan barang yang dia ghasab tersebut biziyadatihi, beserta tambahannya, beserta tambahannya. Sawa'un kanat munfasilah au muttasilah, baik tambahan itu terpisah atau bersambung. Baik tambahan itu terpisah atau bersambung. Wajib bagi orang yang mengkosop untuk mengembalikan barang yang dia kosop itu beserta tambahan yang ada pada barang kosop tersebut. Misalnya seorang mengkosop hewan, sapi, diambil punya orang lain, dia kosop, dikasih makan, dia pelihara, sapi yang kurus menjadi gemuk, maka tambahan gemuk ini harus dikembalikan, walaupun dalam keadaan sudah gemuk. Sapi sakit, dia ambil secara kosop, menjadi sehat, maka ini harus dikembalikan dengan tambahan tersebut. Sapi yang belum punya anak, dia pelihara punya anak. Atau punya banyak keturunan misalnya. Maka wajib bagi dia mengembalikan sapi itu beserta tambahan yang ada pada sapi ini. Yani anak-anaknya itu harus dikembalikan. Bukan punya dia. Itu bukan punya dia. Itu mengikuti asalnya, mengikuti asalnya. Jadi tambahan itu baik tambahan yang terpisah atau bersambung pada barang yang dikosop tadi. Pada barang yang dikosop tadi. Yang bersambung seperti tadi, gemuk, sehat, makin kuat sapinya ini, bertambah fisiknya makin bagus, tetap harus dikembalikan. Tidak berhak dia minta untuk diganti atas upah, minta upah untuk dikasih upah, tidak punya hak dia. dan juga harus dikembalikan tambahan yang ada pada hewan itu. Atau susu misalnya, susu ini juga tambahan, menghasilkan susu yang banyak. Asalnya tidak bersusu, tidak punya susu, tidak banyak susunya keluar, kemudian keluar banyak susunya, maka susu-susu yang ada ini harus dikembalikan beserta tambahannya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Bismillah, tilahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.